الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-61 ini dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaannya, ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin." Wa ma takunu fi sya'nin wahai Rasul, tidaklah engkau berada dalam satu kondisi atau dalam urusan dari urusan-urusan yang engkau lakukan. Wama ta'maluna wama tatlu minhu min Qur'an, dan apa yang engkau baca dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'maluna min amalin, dan juga kalian kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan seluruh manusia, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami sebagai saksi atas kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul, apapun yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di satu keadaan yang bersamaan, apapun yang mereka lakukan, semuanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Baik, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak terhalangi oleh satu apapun. Baik. Tidak seperti penglihatan yang kita miliki, kita melihat sesuatu satu arah, arah yang lain kita tidak melihatnya. Kita melihat ke arah depan, belakang kita, kita tidak tahu apa yang terjadi di ujung sana, apalagi yang sana lebih-lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Kami sebagai saksi, apapun yang kalian lakukan, semuanya dalam satu keadaan. Si fulan melakukan ini, si fulan melakukan sana, si yang sana melakukan ini, semua tanpa terkecuali dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita ini akan memunculkan apa? Sifatul muraqabah. Sifat yang ada pada kita berupa muraqabah, merasa diawasi, senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin rajin kita melakukan ketaatan dan takut kita melakukan maksiat. Ini muraqabah. Kalau ini menjadi satu keyakinan, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, illa kunna 'alaikum syuhuda. Baik. Kecuali kami sebagai saksi atas apapun yang kalian lakukan. Baik. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci ilmu-ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Sedalam apapun lautan itu, seluas apapun daratan itu. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari dahannya, dari pohonnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun itu jatuh dalam kondisi kering atau dalam kondisi basah atau dalam kondisi apapun. Jatuhnya di mana, posisi apa? Jatuhnya ke air ke atau jatuhnya ke atas rerumputan atau jatuhnya ke mana? Allah Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min warqatin, kapan jatuhnya? Posisi jatuhnya terbalik atau enggak atau bagaimana? Miring, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua helai daun yang ada di atas muka bumi ini. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wa ya'lamu wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Demikian juga tidak ada yang kering dan tidak ada yang basah kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, tercatat semuanya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui dan yakini, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Para malaikat mengatakan, "Wahai Rabb kami, Engkau telah menguasai segala sesuatunya dengan ilmu dan rahmat-Mu." Jadi tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi, di alam semesta ini, jadi, yang di langit dan yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizqha ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rezekinya. Semua telah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Allah mengetahui di mana dia bertempat tinggal dan di mana dia akan mati. Baik. Di mana dia akan mati? Apakah dia mati di sarangnya atau dia mati di tempat pencarian makanannya? Atau di perjalanannya atau dimanapun, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Ini pelajaran tentang keyakinan. Sehingga ketika kita berdoa, jangan pernah ragu kita dengan kondisi kita, bahwa kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi." Dan tidaklah kalian semuanya, walaupun semuanya bekerja, semuanya beraktivitas, semuanya melakukan sesuatu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi di satu keadaan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu fiduna fih, ketika kalian melakukan perbuatan itu. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah. Tidak ada satupun yang terlindung dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seekor, sama seperti dzarrah, yakni seekor semut yang sangat kecil. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Baik, seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan yang sangat gulita. Allah Maha mengetahui langkah-langkahnya, mendengar suaranya. Apalagi ketika kita berdoa. Langkah semut di semua semut, di semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu man bis samawati wa man fil ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man bis samawati wa man fil ardi kulla yawm. Allah dimintai oleh sekian banyak makhluk-makhluknya di bumi dan di langit. Jadi semuanya meminta, semuanya memohon dengan berbagai macam bahasa. Baik. Yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi. Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari demikian keadaannya. Baik. Orang pun bergantian. Si fulan berdoa, setelah itu si fulan, setelah itu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya berdoa, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tersibukkan dengan satu suara. Tidak pernah tersibukkan dengan satu doa dari doa-doa yang lain. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini pembelajaran tentang keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, yang kita cintai, yang kita agungkan. وَمَا يَعْزُلُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ. Tidak lebih kecil dari itu dan tidak lebih besar dari itu. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mau lebih kecil dari itu, lebih kecil dan lebih kecil dan lebih kecil lagi. Yang mungkin mata kita tidak mampu lagi untuk melihatnya. Tapi semuanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita harus, kalau kita ini manusia, kita harus memakai apa? Alat pembesar. Kecil lagi dan lebih kecil lagi. Baik. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Baik. Suara juga demikian. Mau orang berteriak-teriak sebesar apapun suaranya, mau berbisik-bisik sekecil apapun suaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un minkum man asharra al-qawla wa man jahara wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sharibun bin-nahar. Sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala orang berteriak-teriak dan orang bisik-bisik. Bahkan apa yang terbetik dalam hati manusia, makhluk-makhluk ini Allah Maha mengetahui. Baik. Ya'lamu kha'inatal 'ayn wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala asghara min dhalika wala akbar. Baik, sekecil semut tidak lebih kecil dari itu dan juga tidak lebih besar dari itu, kecuali semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala akbar, Allah Subhanahu wa taala, wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab, yakni kitab Lauhul Mahfuz. Baik. Tidak ada satu pun terjadi dalam kejadiannya di alam semesta ini kecuali semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelajaran tentang rububiyah, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini barakallahu fikum, semoga menambah keyakinan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita semakin semangat untuk beramal saleh dan takut kita melakukan kejelekan-kejelekan. Karena bagaimanapun dan apapun kita, senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah, didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.